tentang bacaan ibdal pada kalimat i'tuni. I'tuni, kalimat ini dan yang sejenis i'ti, kemudian i'tiya, i'tina, adalah bacaan atau kalimat yang diawali dengan hamzatu wasl. Telah kita pelajari kaidah membaca hamzatu wasl tatkala kita mulai bacaan, yakni dengan memperhatikan harokat pada huruf yang ketiga pada fi'il. Nah, bila harokat huruf yang ketiga adalah kasrah asli, maka di kasrahlah hamzatu wasl. Nah, jika huruf yang ketiga adalah harokat dhammah tapi dhammah aridah, maka dilihat aslinya. Kalau aslinya kasrah, maka hamzatu wasl di kasrah juga. Seperti pada kalimat i'tuni, ta yang berharokat dhammah adalah dhammah aridah, asalnya adalah kasrah. Maka kita memulai bacaan ini dengan mengkasrahnya, i'tuni. Tayib. Namun karena terjadi ijtima' hamzatain, terkumpulnya dua hamzah i. Hamzah yang pertama adalah hamzatu wasl maksurah di kasrah, kemudian yang kedua hamzah pada fi'il yang sukun i. Nah, seperti ini adalah sulit ya, sulit untuk diucapkan, sehingga hamzah yang kedua harus mengalami ibdal. Kita ganti dengan huruf mat yang sesuai dengan kasrah, yaitu ya sukun. Jadilah i'tuni menjadi, jadilah i'tuni, i'tuni. Ya, i'tuni menjadi i'tuni. Baik. Kita baca contoh-contoh. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا إِتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. Pada amat ayat terakhir kita mendapati kalimat i'ti, i'tina, i'tiya, i'ti di tengah-tengah bacaan, artinya tidak terjadi ijtima' hamzatain, sehingga tidak ada ibdal. Bagaimana jika kita memulai bacaan dari hamzatu wasl sehingga terjadi ijtima' hamzatain? Maka dengan kita mengibdal hamzah yang kedua, contohnya pada kalimat di bawah ini, itil qawma walimin itina bima ta'iduna itiya tau'an au karha إِتِ بِقُرْآنٍ.